نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. معاشر الإخوة kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'an, saudara-saudaraku seiman yang saya cintai karena Allah, di kesempatan yang malam berbahagia ini, alhamdulillah kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk bisa bertemu kembali bersama pelajaran bahasa Arab yang mana tadi sudah disampaikan oleh Al-Akh Abdul Ghaffar. Kita akan melanjutkan kembali pelajaran Ad-Darsu Al-Thalathun, pelajaran yang ke-30, yang mana kita sudah membaca pelajaran 30 ini sampai dengan latihan yang kedua. Dan insyaAllah di kesempatan malam yang berbahagia ini kita akan melanjutkan kembali At-Tamarin, latihan-latihan yang masih tersisa di pelajaran 30 ini. Kurang lebih ada 5 latihan lagi, 5 atau 6 latihan lagi. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan kepada kita semua. Namun sebelum kita masuk ke pembahasan, bahwa di akhir-akhir daripada pelajaran ke-30 ini, penulis menjelaskan tentang adanya beberapa al-fi'lul mudhari' yang mempunyai tanda i'rab yang khusus yang tidak sama dengan fi'il mudhari' yang lain. Sudah pernah kita pelajari bahwa al-fi'il mudhari' jika dalam kondisi marfu', maka alamatu raf'ihi, tanda marfu'nya adalah ad-dhammah ala akhirihi, harakat dhammah di huruf yang terakhir. Seperti misalnya al-fi'lu yadhhabu, yaktubu, yajlisu. Yadhhabu, yaktubu, yajlisu. Ketiga fi'il ini kalau antum perhatikan, ketiga-tiganya marfu', dan tanda marfu'nya adalah ad-dhammah ala akhirihi, harakat dhammah di huruf yang terakhirnya. Yadhhabu, lihat di situ, yadhhabu, huruf terakhirnya adalah ba, dan harakat huruf terakhir ini adalah ad-dhammah. Kemudian yaktubu, yaktubu juga di situ huruf terakhirnya adalah ba dan harakatnya adalah dhammah. Begitu pula yajlisu, fi'il mudhari' ini marfu', dan tanda marfu'nya adalah harakat dhammah di huruf yang terakhir, yaitu di huruf sin, yajlisu, sin yang di dhammah. Dan nanti kita akan pelajari bahwa ada juga fi'il mudhari yang marfu' dengan tanda lain. Ada juga al-fi'il mudhari yang marfu' dengan tanda lain, bukan dengan tanda dhammah, tapi dengan al-huruf, dengan tanda adanya sebuah huruf. Seperti misalnya al-fi'lu yadhhabani dan yadhhabuna misalnya. Yadhhabani dan yadhhabuna di situ kedua-duanya marfu'. Yadhhabani maupun yadhhabuna kedua-duanya marfu'. Hanya saja bukan tanda marfu'nya bukan harakat dhammah. Tanda marfu'nya bukan harakat dhammah, tapi tanda marfu'nya adalah adanya huruf nun di akhir. Yadhhabani, lihat ada nun di akhir. Begitu pula yadhhabuna, ada nun juga di akhir. Dua contoh daripada fi'il ini, dan nanti ada tiga contoh yang lainnya. Fi'il mudhari' yang tanda marfu'nya adalah thubutun nun, adanya huruf nun. Dan al-fi'il mudhari' yang marfu' dengan adanya huruf nun, nanti ketika dalam kondisi mansub dan dalam kondisi majzum, nanti mempunyai tanda yang lain. Yang nanti insyaAllah di akhir, di latihan yang terakhir akan kita pelajari insyaAllah, terkait dengan adanya beberapa al-fi'il mudhari' yang marfu' dengan adanya sebuah huruf, dan mansub dan majzum, dengan tidak adanya huruf tersebut. Nanti akan kita bahas insyaAllah. Namun sebelumnya masih ada latihan-latihan, mulai dari latihan 3, 4, kemudian 5 dan 6. Kita baca dulu latihan-latihan tersebut, kemudian insyaAllah kita akan lanjutkan. Jika cukup waktunya akan kita habiskan seluruhnya, jika tidak maka akan dilanjutkan di pertemuan berikutnya. Silakan bagi ikhwah wal akhwat sekalian. Kita di Ad-Darsus Tsalatsun, pelajaran ke-30. Al-Mujallad Ats-Tsani, jilid yang kedua dari kitab Durusul Lughatil Arabiyyah li ghairin natiqina biha. At-Tamrin Ats-Tsalits, latihan ketiga, Safhata mi'atain wa khamsata asyar. Safhata mi'atain wa khamsata asyar. Halaman 215. Sekali lagi bagi alaikh wal akhwat sekalian, kita di At-Tamrin Ats-Tsalits, latihan ketiga dari Ad-Dars Ats-Tsalatsun, halaman safhata mi'atain wa khamsata asyar. Halaman 215. Perintahnya di sini adalah ضَعْ فِي الْفَرَاغِ ضَعْ فِي الْفَرَاغِ فِي كُلِّ جُمْلَةٍ مِمَّا يَأْتِي الْفِعْلَ يَذْهَبُ الْمُضَارِعُ بَعْدَ إِسْنَادِهِ إِلَى الضَّمِيرِ الْمُنَاسِبِ. أكرر مرة ثانية, أنا أناسي لكي. ضعف الفراغ في كل جملة مما يأتي الفعل يذهب المضارع بعد إسناده إلى الضمير المناسب. ضعف الفراغ, letakkan di tempat yang kosong. الفراغ, ضعف الفراغ, letakkan di tempat yang kosong. Fi kulli jumlatin, pada setiap kalimat. Fi kulli jumlatin, pada setiap kalimat. Mimma ya'ti, dari apa yang berikut. Mimma ya'ti, dari apa yang berikut. Al-fi'la yadhabu al-mudhari'ah. Yani fi'il yadhabu, yang merupakan fi'il mudhari'. Ya, letakkan di tempat kosong kata kerja ini, yadhabu. Tapi ba'da isnadihi, setelah mengisnadkannya, ini memasukkan ke dalam fi'il tersebut, ilad dhamiril munasib, setelah diisnadkan ke dhamir kata ganti al-munasib yang sesuai. Ba'da isnadihi ilad dhamiril munasib, setelah diisnadkan ke kata ganti yang sesuai, yang cocok. Jadi di sini bisa yadhabu, bisa yadhabani, bisa yadhabuna, bisa tadhabina, dan seterusnya. Dari tasrif al-fi'l mudhari' yang sudah kita pelajari dan sudah kita latih di pertemuan-pertemuan yang lalu. Sebagai contoh, ana bacakan nomor 1, kemudian kita buka kesempatan bagi ikhwah wal akhwat di rumah. Ana berikan contoh rakam 1. Al-awwal, nomor yang pertama. Ahmadu wa Ibrahimu nuqat ilal maktabati kulla yawmin. Wa'id maratan thaniya. Saya ulang sekali lagi. Ahmadu wa Ibrahimu, di sini ada dua orang. Ahmadu wa Ibrahimu nuqat ... ilal maktabah. Nah, tentu setelah kita bisa membacanya dengan benar, setelah itu kita harus pahami maknanya. Maka setelah itu kita akan bisa menjawab atau mengisi tempat yang kosong dengan fi'il mudhari' yadhabu yang sesuai, setelah disnadkan kepada dhamir yang sesuai. Lihat di sini kata kuncinya ada dua orang, Ahmadu wa Ibrahimu, Ahmad dan Ibrahim, dua orang. Dan ini tentu al-ghaib, karena saya mengabarkan, Ahmad dan Ibrahim, Ahmad dan Ibrahim itu Ahmad dan Ibrahim di sini al-ghaib, orang ketiga. Dua orang. Ilal maktabati, ke perpustakaan, kulla yaumin, setiap hari. Maka lihat di sini dari kata kunci Ahmad wa Ibrahimu, kita dapat mengetahui dua hal. Yang pertama, tentu dhamirnya dhamir al-ghaib, kata ganti orang ketiga. Yang kedua, jumlahnya dua orang. Yang ketiga, kedua-duanya mudzakkar. Maka di sini perhatikan tiga hal ini. Sekali lagi, yang pertama, terlihat dari sini dhamirnya dhamir al-ghaib, karena saya mengabarkan Ahmad dan Ibrahim, berarti dia orang ketiga. Beda halnya dengan kalau saya mengatakan wahai Ahmad dan Ibrahim, ya Ahmadu wa ya Ibrahimu misalnya. Nah, kalimat ya Ahmad wa ya Ibrahim, wahai Ahmad wahai Ibrahim, berarti menunjukkan orang itu di depan saya, kedua orang itu di depan saya. Nah, kalau ini Ahmad wa Ibrahim, saya mengabarkan dua orang namanya Ahmad dan Ibrahim, berarti dia orang ketiga. Ini yang pertama. Yang kedua, jumlahnya dua. Yang ketiga, dia dua-duanya muzakkar. Maka bisa ditebak. Dengan demikian bisa ditebak dhamir yang kita akan isnadkan ke fi'il mudhari' tersebut. Dari sini kita dapat mengetahui dhamirnya adalah huma. Dia ghaib. Kemudian dua orang. Ketiga, dia mudhakkar. Ingat, mudhakkar. Huma, masukkan ke sini. Ahmadu wa Ibrahimu yadhabani. Lihat. Yadhabani. Nah, karena tadi yadhabu kita isnadkan ke dalamnya dhamir yang sesuai. Dhamirnya adalah huma. Sehingga menjadi Ahmad wa Ibrahimu yadhabani ilal maktabati kulla yaumin. Maka lengkaplah al-jumlah. Ahmad dan Ibrahim keduanya pergi, mereka berdua pergi ilal maktabati, ke perpustakaan, kulla yaumin, setiap hari. Sehingga baca dulu semuanya, baca dulu semua soalnya. Kemudian perhatikan apakah bentuknya ini pengkabaran atau bentuknya saya bertanya atau saya menjawab. Nanti dari situ kita bisa mengetahui. Tentukan terlebih dahulu dhamirnya, apakah al-mutakallim, apakah al-mukhatab, apakah al-ghaib. Kemudian lihat berapa jumlahnya, apakah mufrad, apakah muthanna atau jama'. Kemudian lihat jenisnya, apakah dia mudhakar atau mu'annath. Dari situ insyaAllah kita akan mengetahui jawabannya. Tentu setelah kita memahami apa yang kita baca. Ya, artinya kalau kita masih dalam proses masih mencari-cari apa makna mufradat ini, apa makna ilal maktabah masalan atau ya walada nanti di nomor 2, tentu hal ini akan menghambat antum untuk bisa menjawab dengan jawaban yang benar. Nah, maka karena kita sudah di jilid kedua di bagian akhir ma'asyiral ikhwah, harapannya adalah tentu kita sudah mengetahui al-mufradat yang disebutkan di soal-soal ini. Nah, mudah-mudahan contoh dari saya jelas. Kita buka kesempatan bagi oleh khawal khadirubah. Tafadhal ya, rahmatul ghafar. Baik Ustaz, khawal Islam mendengar di manapun Anda berada. Kami berikan kesempatan bagi Anda yang ingin terhubung di layar-layar telepon untuk menjawab latihan-latihan yang ada pada kesempatan malam hari ini. Tentunya melanjutkan sebagaimana telah disampaikan penjelasannya pada latihan kedua, halaman 215. Kami sapa untuk telepon pertama di malam hari ini. Halo. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, dari mana? Dengan Ibu Risna. Nah, Ibu Risna. Ibu baik. Risna. Silakan. Ibu Risna hafal tasrif al-mudhari? Hafal Ustaz. Hafal ya? Ya. Saya akan sebutkan dhamirnya. Ibu Risna sebutkan fi'ilnya. Ya. Siap? Contoh huwa. Bagaimana huwa fi'ilnya? Huwa. Ini fi'il mudhari. Huwa. Maksudnya apa Pak Ustaz? Fi'ilnya dengan kata yadhabu. Yadhhabu. Yadhhabu artinya pergi. Huwa yadhhabu. Sekarang saya ganti dengan huma. Bagaimana, Ibu Risna? Huwa yadhhabu, huma. Yadhhabu, dia laki-laki pergi kan? Betul. Sekarang huma, dia mereka berdua laki-laki. Mereka berdua laki-laki pergi. Bagaimana fi'ilnya? Fi'ilnya yadhhabani. Yadhhabani, mumtaz. Masya Allah. Sekali lagi, huma. Huma. Bagaimana tadi? Dia laki-laki. Mereka laki-laki. Saya tidak butuh terjemahannya. Tolong fi'ilnya. Huma, ya, lanjutkan. Huma. Bagaimana tadi fi'ilnya? Yadhhabani. Huma yadhhabani. Bagus. Hum, teruskan. Hum yadhhabu. Hum yadhhabuna. Hum yadhhabuna. Naam. Sudah berapa umo sekarang? Dua. Sudah tiga? Sudah tiga, ya. Huwa yadhhabu. Huwa yadhhabu. Huma yadhhabani. Hum yadhhabuna. Sekali lagi, saya sebutkan domirnya. Siap, Bu Risna? Ya. Saya sebutkan domirnya, saya sebutkan kata gantinya, Ibu sebutkan kata kerjanya. Siap? Ya, siap. Huwa. Huwa yadhhabu. Bagus. Huma yadhhabani. Bagus. Hum yadhhabuna. Baik. Siap ditambah, Ibu? Siap. Siap? Baik. Siap. Kalau tadi mudzakkar semua, laki-laki semua. Ya, Ustaz. Sekarang perempuan. Hia, dia perempuan. Hia. Ya, dia perempuan. Baik, fi'ilnya hia tadhhabu. Hia tadhhabu. Kalau tadi sebelumnya huwa yadhhabu. Pakai ya. Ya. Sekarang pakai apa di sini? Hia. Hia, teruskan. Tadhhabu. Hia tadhhabu. Baik. Huma. Huma. Tadhhabani. Tadhhabani. Tak tetap pakai tak, tapi tambah alif dan nun di belakangnya. Huma. Ini mu'anas. Huma tadhhabani. Tadhhabani. Baik. Hafal, Bu Rizka? Hafal. Sudah berapa tadi tambahannya? Dua. Dua. Yang pertama hiya. Hiya tadhhabu. Tadhhabu. Tadhhabu. Baik. Huma. Huma tadhhabani. Bagus. Tambah satu lagi. Hunna yadhhabna. Hunna yadhhabna. Sekali lagi. Hunna yadhhabna. Yadhhabna. Nah, ulang sekali lagi. Hunna. Hunna yadhhabna. Bagus. Berarti sudah berapa totalnya? Tiga. Total tiga. Sekali lagi. Hiya. Lanjutkan. Hiya tadhhabu. Bagus. Terus. Huma. Huma tadhhabuna. Tadhhabani. Huma tadhhabani. Naam. Hunna. Huna yadhhabu. Yadhhabna. Huna yadhhabna. Naam. Dengarkan, Ibu Rizka. Saya akan bacakan lagi enam-enamnya. Ya. Bu Rizka, ikuti saya. Ya. Huwa yadhhabu. Huwa yadhhabu. Huma yadhhabani. Huma yadhhabani. Hum yadhhabuna. Hum yadhhabuna. Hiya tadhhabu. Hiya tadhhabu. Huma tadhhabani. Huma tadhhabani. Hunna yadhhabna. Hunna yadhhabna. Naam. Sementara begitu, Ibu Rizka. Enggak dikasih soal, Pak Ustaz. Siap, Ibu? Siap, siap. Baik. Nomor dua. Aina. Aina. Nukot. Nukot. Ya waladani. Ya waladani. Naam. Tadi saya katakan kunci untuk bisa mengerjakan latihan ini. Mm-hmm. Pertama tentu Ibu harus paham mufradatnya. Iya. Nah, apa makna aina? Aina itu mata ya, Pak Ustaz? Bukan. Itu ainun, itu ainun, itu pakai ain. Ainun. Ini aina, aina pertanyaan. Aina. Ya, aina apa, Ustaz? Di mana? Oh ya, di mana? Ya, di mana? Naam. Ya titik-titik ya waladani. Ya waladani, anak-anak. Ya, apa arti ya? Ada dua kata di situ. Wahai anak-anak. Betul, waladan, dua anak-anak. Oh ya, wahai dua anak-anak. Iya. Ya. Nah, setelah kita memahami apa yang dibaca, yang kedua, kita tahu tasrif yang saya sebutkan tadi, Bu Rizka. Iya, iya, betul. Bagaimana tasrifnya kira-kira ini? Waladu itu laki-laki perempuan, Ustaz. Ah, waladani. Materi saya katakan Ibu Rizka harus paham mufradatnya. Iya, iya. Nah, kalau masih bertanya, berarti belum siap menjawab. Sudah siap, Ustaz. Silakan. Bagaimana jawabannya? Ya zhabu. Bagaimana? Ya zhabani itu huma. Ayah. Ini antuma. Antuma. Antuma fi'ilnya adalah tadhhabani. Ya, tadhhabani. Oh iya lupa. Sehingga aina tadhhabani ya waladani. Aina tadhhabani ya waladani. Naam. Ibu Rizka, insyaallah jilid kedua ini sebentar lagi akan selesai. Nanti kita akan ulang kembali insyaallah jilid yang pertama. Saya minta Ibu Rizka ikut dari awal kembali nanti insyaallah. Iya, Pak Ustaz. Nah, insyaallah kalau ikut dari awal, saya memaklumi Ibu Rizka dari tengah-tengah mengikutinya. Iya. Nanti insyaallah kalau sudah kita ulang kembali jilid 1, saya minta Ibu Rizka rutin mendengarkan. Ya, siap insyaallah? Siap, Pak Ustaz. Baik, jangan berhenti menelepon, minggu depan saya tunggu lagi teleponnya insyaallah. Ya, makasih Pak Ustaz. Barakallahu fiik. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rizna yang telah terhubung di kesempatan malam hari ini, dan silakan bagi Anda, para pendengar maupun pemirsa yang lainnya yang ingin terhubung, tentunya menjawab latihan kedua ini di halaman 215. Baik, kita sapa kembali. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, dari mana? Ibu Nur Laila. Ibu Nur Laila, dari mana Ibu? Jakarta. Baik, iya. Mohon maaf, mungkin dapat dikecilkan terlebih dahulu ya volume radio atau televisinya, sehingga tidak mengganggu interaksi di kesempatan malam hari ini. Nah. Ya, baik. Ya. Sudah siap Bu Nurela? Insyaallah, Ustaz. Iya, Bu Nurela sekarang nomor berapa sekarang? Nomor 3 ya, Ustaz ya. Nomor 3. Iya. Saya minta nomor 3 dan nomor 4 sekalian. Tidak keberatan Bu Nurela? Insyaallah, Ustaz. Silakan Bu Nur. Asalih apa libatanil jadi datani nukat ilal musalla. Naam. Apa libatanil jadi datani tadhhabani ilal musalla. Bagus, sahih. Tadhhabani ilal musalla. Naam. Terjemi, kalau samahti. Kedua siswi itu yang baru itu, keduanya pergi ke musola. Naam, keduanya pergi ke musola. Musola. Di sini dhamirnya apa, Mu? Tadhhabani di sini? Dhamirnya huma, Ustaz. Huma muzakkar atau huma muannats? Huma muannats. Mumtaz, mumtaz. Teruskan, ar-rabi'. Ar-rabi'. Mata nuqad ila soidaliyati ya ukhtani. Naam. Mata tazhabani ila soidaliyati ya ukhtani. Sahih. Tarjimilah samahti. Kapan kalian pergi ke... Kalian sendiri apa kalian bertiga? Kalian berdua. Kalian berdua. Kalian, kapan kalian berdua pergi ke apotik, Ustaz ya? Sahih. Saidalia apotik. Ya. Kapan kalian berdua pergi ke apotik, wahai saudari-saudari? Wahai saudari-saudari. Wahai dua orang saudari. Wahai dua orang saudari. Iya, nah ini musanna, alasikadzalik ya Ibu Nur. Bala, Ustaz. Naam, taib. Tidak keberatan kalau baca nama 1 dan 2 juga, Om? Silakan. Hah? Yang bawahnya. Atasnya 1 dan 2. 1 dan 2 dari atas ya? Iya, dari atas. Iya, bukan yang bawahnya. Ya, atasnya. Masih latihan ketiga. Ulang dari awal lagi biar lebih jelas lagi ke bisa pendengar. Ini enggak usah perintahnya, enggak? Tidak usah, langsung saja. Al-awwal Ahmadu wa Ibrahimu. Langsung jawaban apa itu Ustaz? Silakan, tafadhali. Ahmadu wa Ibrahimu yadhabani ilal makkati kulla yaumin. Ilal? Bagaimana? Yadhabani ila, ulang sekali lagi. Ahmadu wa Ibrahimu yadhabani ilal maktabati kulla naam. Yaumin. Ilal maktabati kulla yaum, sahih. Tadi salah. Naam, saya dengar tadi ila makkati. Ila Makkah. Naam. Ulang sekali lagi. Mohon diterjemahkan. Ahmadu wa Ibrahimu yadhabani ilal maktabati kulla yaumin. Naam. Ahmad dan Ibrahim keduanya pergi ke perpustakaan setiap hari. Mumtaz, mumtaz. Wallah al-jawab mumtaz. Teruskan. Al-thani. Al-thani. Aina tazhabani ya waladani. Sahih. Ya aina tazhabani ya waladani. Sahih. Terjem. Kemana ya Ustaz? Kemana apa? Di mana ini? Kemana? Sahih. Kemana? Kan ya? Kemana? Iya. Kemana kalian berdua pergi, wahai anak laki-laki? Wahai dua, wahai anak. Dua anak laki-laki. Wahai dua anak laki-laki. Mumtaz. Ini domirnya apa ini Umu? Tadhabani. Tadhabani domirnya antuma Ustaz. Antuma. Mumtaz. Mumtaz. Masya Allah. Ahsanti. Syukuran. Syukuran Ibu Nur Laila. Jazakillah khair wa barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih dari Jakarta Ibu Nur Laila yang telah terhubung di kesempatan malam hari ini. Dan tentunya Anda para pendengar maupun pemirsa yang lainnya masih dapat terhubung di malam hari ini, masih menjawab di latihan-latihan dalam tasrif fi'il mudhari ini. Bagi Anda yang ingin terhubung di 021-823-6543, kita sapa. Halo. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, dari mana? Dengan Umu Hana di Bekasi, Ustaz. Di Bekasi, Umu Hana, baik. Kaifa haluk, kaya Ustaz? Alhamdulillah, bikhair. Wa anti kaifa haluki? Alhamdulillah, ana bikhair. InsyaAllah, syukran, syukran ala soal. Siap Umu, latihan ketiga? Masih latihan ketiga? Siap? Siap insyaallah Ustaz. Baik. Lau sarahti, tolong baca empat-empatnya. Iqra arba'ata as'ila mubasyaratan. Bismillah. Al-awwal. Ahmadu. Ahmadun ya Ustaz. Ahmadu. Ahmadu wa Ibrahimu yashabani ilal maktabati kulla yaumin. Naam. Ahmad dan Ibrahim keduanya pergi ke perpustakaan setiap hari. Setiap hari. Naam. Di sini Ahmadu wa Ibrahimu sebagai muraja'ah juga. Ummu Hana, Ahmadu dan Ibrahimu kedua-duanya mamnu' minas sarf. Tidak boleh ditanwin. Hmm. Ada sekadalik ya Ummu Hana? Bala Ustaz. Naam. Teruskan. Ats-tsani. Ats-tsani. Aina tazhabani ya waladani? Naam. Kemana kedua kemana perginya? Ini domirnya apa? Apa Ustaz? Domirnya apa ini? Antuma ya. Antuma. Jadi bagaimana terjemahannya? Kemana kamu kalian pergi? Kalian berdua. Kalian berdua pergi wahai anak wahai kedua anak laki-laki. Iya, sahih. Teruskan. Asalis. Asalis. Atolibatanil jadidatani tazhabani ilal musalla. Tazhabani ilal musalla. Sahih. Terjem. Dua siswi ya Ustaz. Ya, sahih. Dua siswi yang baru itu. Iya. Keduanya pergi ke tempat sholat. Sahih. Ke musalla, tempat sholat. Di sini ya tadhhabani domirnya apa Umu? antuma ya Ustaz. La. At-talibatanil jadidatani. Saya mengabarkan ada dua siswi baru. Berarti ya, saya mengabarkan, berarti ini orang keberapa ini? Orang pertama saya. Orang kedua saya nanya sama orang. Orang ketiga. Ini orang ketiga. At-talibatani. Saya mengabarkan, berarti orang ketiga ini yang dikabarkan. Dhamirnya apa? Kemudian dia dua orang. Dan muannas. Huma ya Ustaz. Huma, sahih. Tapi huma yang muannas atau mudzakkar? Muannas Ustaz. Muannas. Kalau mudzakkar bagaimana kalau mudzakkar fi'ilnya? Yadhhabani. Kalau ini huma tadhhabani. Beda. Ala sekadalik? Bala Ustaz. Nah. Fahimti? Fahimtu. Ar-rabi' terakhir. Ar-rabi' mata tazhabani ila soydaliyati ya ukhtani. Naam. Ulang sekali lagi bacaannya. Mata tazhabani ila soydaliyati ya ukhtani. Naam, sahih. Al-jawab sahih. Kapan kalian berdua pergi ke apotik wahai saudari. Naam. Saudara atau saudari umo? Saudari. Saudari ukhtan. Ini muannas. Ada sekadalik? Bala insyaallah. Apa mafradnya? Ukhtun ya. Ukhtun sahih. Di sini apa dhamirnya umo? Mata tadhhabani. Apa dhamirnya ini? Antuma ya. Antuma. Mudzakkar atau muannas? Muannas. Muannas sahih. Syukran, syukran Muhana. Jazakillahu khair. Wa jazakallahu. Barakallahu fiik. Jazakallahu khairan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Terima kasih dari Bekasi Ummu Hana yang telah terhubung dan membaca hingga nomor keempat ini Ustaz. Naam. Kita berarti kita sudah masuk ke latihan keempat. Naam, kita masuk ke latihan berikutnya. Silakan Ustaz. Di latihan keempat hampir sama dengan latihan ketiga. Kita meletakkan di al-faragh di tempat yang kosong fi'il yang tepat setelah diisnadkan ke dhamir yang tepat. Hanya saja kalau latihan ketiga fi'il mudhari, al-fi'lul mudhari, kalau di latihan keempat fi'lul amri. Kata kerja perintah, fi'il amr. Perintahnya di sini dha' fil faragi fi kulli jumlatin mimma ya'ti fi'lal amri idhab ba'da isnadihi ila dhamiril munasibi. Kita ulang, dha' fil faragi, letakkan pada tempat yang kosong, fi kulli jumlatin, pada setiap kalimat, mimma ya'ti, pada apa yang berikut, fi'lal amr, kata kerja perintah, idhab, pergilah. Tapi dengan catatan di sini, ba'da isnadihi ila dhamiril munasibi. Setelah diisnadkan ke dhamir yang sesuai. Ba'da isnadihi ila dhamiril munasib, setelah diisnadkan ke dhamir yang sesuai. Yani fi'il amr di sini sekarang. Dan kuncinya sebagaimana sudah kita jelaskan tadi, kuncinya yang pertama, kunci agar kita bisa menjawab soal-soal ini, yang pertama tentu setelah kita bisa membacanya, bisa memahami maknanya. Nah, kalau kita tidak bisa baca, dikarenakan karena udzur, adanya hal yang tidak bisa membuat kita baca, maka paling tidak kalau saya bacakan, kita paham. Kalau Anda bacakan, antum paham. Paham maknanya, ini yang pertama. Yang kedua, setelah itu, antum paham tasrif fi'il amr. Antum paham tasrif fi'il amr. Bagaimana tasrif fi'il amr? Dan alhamdulillah sudah kita latih juga, sebelum kita mengerjakan latihan-latihan ini, waktu itu kita melatih tasrif al-fi'il madhi, al-fi'il mudhari, dan fi'il amr. Sebagai bentuk murajaah terhadap fi'il yang sudah kita tasrif sebelumnya, ditambah dengan dhamir yang menjadi pelengkap di pelajaran ke-30 ini, dhamir musanna, baik huma mudzakkar muannas atau antuma mudzakkar muannas. Karena apa yang kita latih kemarin sebagai mukaddimah untuk bisa mengerjakan latihan-latihan seperti ini. Maka di sini pahami dulu soalnya. Setelah itu tentu antum punya pengetahuan tentang tasrif fi'il amr, bagaimana sebuah fi'il amr ketika diisnadkan ke dhamir huwa misalnya, dhamir anta misalnya. Karena fi'il amr itu hanya ada 6. Tasrifnya hanya ada 6. Kalau bukan anta atau antuma antum, atau anti antuma antunna, 6 saja. Semuanya adalah fi'il mukhatab, baik muzakkar maupun mu'annath, baik mufrad, musanna maupun jama'. Langsung saja kita buka kesempatan bagi ikhwah di rumah. Hanya ada 2 soal di sini. Tidak perlu saya contohkan. Nanti kalau sudah saya kasih contoh, tinggal 1 nanti kalau begitu. Silakan Akh Abdul Ghaffar. Baik. Silakan bagi para pendengar maupun pemirsa latihan keempat, Anda yang ingin terhubung dan menjawabnya, 021-823-6543. Halo. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Baik, dengan siapa, dari mana? Dari Jambi, Pak. Dari Jambi. Dengan Bapak siapa? Suwandi. Pak siapa? Ya, halo. Ya, Suwandi, Pak. Ah, Suwandi. Ah, Suwandi. Iya. Pak Suwandi. Iswandi. Pak Iswandi. Iswandi. Iswandi dari Jambi. Dari Jambi. Nah. Pak Iswandi ada bukunya? Enggak ada, Ustaz. Tidak ada. Tapi mendengarkan tadi dari awal? Ya, alhamdulillah tadi. Ya. Ah. Siap. Saya tampilkan bukunya di layar televisi Pak Iswandi. Iya, ya, Ustaz. Ya, terlihat sudah? Sudah, Ustaz, ya. Silakan baca nomor 1 dan nomor 2 sekaligus. Iya, ya, Ustaz. Tafadhol, silakan. Ya, akhwani. Baca dulu angkanya, angka berapa ini? Wahid, Ustaz. Wahid, iya. Ya. Ya, akhwani. Nukat. Kita katakan titik-titik, nukat. Ya, akhwani. Ihaba ilal masjidil an. Pelan-pelan, Pak Suwandi, ulang saya lagi. Ya, akhwani. Ya, akhwani. Khoknya dihidupkan. Ya akhwani, ihaba ilal masjidil an. Ilal masjidil ana. Hidupkan semua harokatnya. Ilal masjidil ana. Iya, sahih. Tolong diterjemahkan. Dua orang laki-laki. Sebentar. Ya, ada ya di depannya. Apa makna ya? Wahai. Wahai. Laki-laki. Nah, wahai dua saudara laki-laki. Teruskan. Pergi ke masjid sekarang. Pergilah ke masjid sekarang. Baik, Mumtaz. Ya. Teruskan, satu lagi. Ani ya bin Ani ya bin Tani. Ya. Idhaba ila maktabil mudabbir. Mudabbir itu. Ah, itu ya, bukan ba. Itu ya, bukan ba. Setelah dal, ya. Mudain irati. Hilal? Ilamaktabil mudirati. Mudirati, sahih. Sahih, Pak Iswandi. Iya, ulang sekali lagi. Mohon ulang sekali lagi bacaannya. Ya bintani ihaba ilamaktabil mudirati. Mumtaz, Masya Allah. Jawab sahih. Tarjim lah, samahat. Wahai dua orang perempuan. Wahai dua anak perempuan. Dua anak perempuan. Pergilah keduanya ke. Pergilah keduanya atau pergilah kamu berdua? Pergilah kamu berdua. Nah. Pergilah kamu berdua ke maktabil mudirah. Ila maktabil mudirati. Maktabil mudirah. Nah. Kantor. Al-Mudira, kantor ibu kepala sekolah. Kantor ibu kepala sekolah. Iya. Pak Suwandi sepertinya baru pertama kali bergabung malam ini. Iya, Ustaz. Ya. Alhamdulillah. Kita tunggu teleponnya nanti insyaallah di pertemuan berikutnya insyaallah. Iya. Mohon ikuti terus. Iya, Ustaz. Ya, baik, terima kasih Pak Suwandi. Iya. Syukran. Ya, jazakallahu khairan. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dari Jambi ya. Pak Iswandi yang telah terhubung di kesempatan malam hari ini, di mana telah menjawab dari beberapa pertanyaan terkait dalam fi'il amr di halaman 215 latihan keempat ini. Kita kembali ulangi atau bagaimana, Ustaz? Nah, kita ulang sekali lagi. Nah. Kita beri kesempatan satu lagi untuk mengulang latihan keempat. Untuk para pendengar maupun pemirsa, bagi Anda yang ingin terhubung menjawab latihan kelima latihan keempat. Atau latihan keempat, enam dari halaman 215 ini. Silakan bagi Anda yang ingin terhubung 021-823-6543. Halo. Naam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kali ini dari Solo nampaknya. Naam, insyaallah. Ya, silakan. Dari Jambi ke Solo sekarang. Insyaallah ke Jawa Tengah. Ahlan wa sahlan ya Umar Abdullah. Ahlan wa sahlan fikum ya Ustaz. Kaifa haluki? Alhamdulillah bi khair. Ana bi khair walhamdulillah. Siap Umo, kita baca latihan keempat. Ya, Ustaz. Nah, sebelumnya mohon kecilkan dulu suara televisinya. Oh ya, Ustaz. Ya, Ustaz. Tafadhali. Baca perintahnya. Oh ya. Kemudian baca dua soal di bawahnya. Arabi do fil farohi fi kulli jumlatin mimma yati filal amri ilhab ba'da isnadihi ila domiril munasab ila domiril ila domiril munasab bi munasibi munasibi naam munasib munasibi naam tarjimi lo samahti tetapkan di tempat yang kosong pada setiap kalimat berikut ini fil amr kata fil amr ya, perintah naam kata perintah ilhad ilhad pergilah sesudah disandarkan pada zumir yang sesuai. Iya, fahamti Ummu Abdullah? Ya, insyaallah. Tafadhali. Awal ya akhwani idhaba ila masjidil ana. Naam. Naam, masyaallah. Muntaza. Wahai kedua saudara, pergilah yang kedua ke masjid sekarang. Naam. Akhwani di sini mufrad atau jamak? Ummu Abdullah? Musanna, Ustaz. Musanna. Mufradnya bagaimana? Akhun. Akhun. Musananya akhwan, jamaknya? Jamaknya ikhwanun. Ikhwanun atau? Atau akhun ikhwanun. Ikhwatun. Ikhwatun. Ikhwatun. Dengan ta marbutah, ikhwatun. Naam. Di sini domirnya apa, Umu? Ya akhwani idhaba. Apa domirnya ini? Antuma. Antuma, sahih. Mudzakkar atau muannats? Mudzakkar. Mudzakkar. Naam. Ahsanti. Teruskan, Athani. Athani. Ya bintani idhaba ila maktabil mutiroti. Naam. Baik, kedua baik, kedua saudari. Dua, kedua apa ini? Bintan. Perempuan. Baik, kedua perempuan. Kedua anak perempuan. Hai, dua anak perempuan. Baik, kedua anak perempuan. Pergilah kalian berdua ke kantor mudir pimpinan. Maktabil mudirati ke kantor? Kantor pimpinan. Ibu pimpinan. Pimpinan perempuan. Iya, ibu pimpinan. Ada sekadarik? Nah. Atau ibu kepala sekolah? Ibu kepala sekolah. Di sini domirnya apa, Umu? Antuma. Antuma. Bedanya apa dengan antuma yang pertama dengan antuma yang kedua? Ya bintang ini pergilah. Antuma mu'anas tadi. Antuma yang kedua ini mudzakkar atau mu'anas? Mu'anas. Mu'anas. Yang pertama tadi akhwani mudzakkar. Mudzakkar. Itu saja bedanya. Mudzakkar yang satu mudzakkar, satu mu'anas. Ada tidak perubahan perbedaan bentuknya? Perintah sama. Untuk dua orang laki-laki dengan dua orang perempuan? Sama, Ustaz. Sama. Idhaba. Ya, nah, ada berapa semuanya Umar Abdullah? Tasrifil amr yang sudah kita pelajari. Ada berapa? 6 saat. Ada 6. Bisa Ummu Abdullah sebutkan? Pakai fi'il idhab ini, silakan. Idhab, idhaba, idhabu. Teruskan. Idhab, idhaba, idhabu. Itu muzakkar, muannasnya? Idhabi, idhaba. Ahsanti. Barakallahu fiik Ummu Abdullah. Syukran, syukran ala musyarakatikum hadhihi al-lailah. Jazakillahu khairan wa barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, masyaallah. Terima kasih telah terhubung dari Solo, Ummu Abdullah, barakallahu fiik. Baik Ustaz, demikian pertanyaan atau latihan keempat. Nah, waktu yang memisahkan kita, waktu sudah jam setengah 10 lewat. Nah, tapi sebelum saya tutup, latihan berikutnya, latihan kelima, sedikit mukaddimah tentang latihan berikutnya. Nah, insyaallah akan kita bahas di pertemuan berikutnya insyaallah. Tentang al-fi'l mudhari yang mansub. Tadi sudah saya jelaskan di awal di mukaddimah bahwa di pelajaran ini di antara yang kita pelajari adanya al-fi'l mudhari yang marfu', kemudian mansub dan majzum. Bahwa ada al-fi'l mudhari yang marfu'nya dengan dhammah, dan ada juga al-fi'l mudhari yang marfu'nya dengan thubutun nun, dengan adanya huruf nun. Seperti yang nanti akan kita bahas di latihan berikutnya, misalnya huma yadhhabani, misalnya huma yadhhabani. Yadhhabani di sini fi'il mudhari' marfu', dan tanda rafa'nya, tanda marfu'nya adanya thubutun nun, adanya huruf nun. Yadhhabani, ada huruf nun di belakangnya. Nah, ketika mansub dan majzum hilang huruf nun ini. Ketika fi'il mudhari' tersebut mansub atau majzum, maka dalam dua kondisi tersebut huruf nunnya hilang, sehingga menjadi yadhhaba, an yadhhaba, misalnya ada an, atau lam yadhhaba, ada lam sebelumnya. Dan insyaallah akan kita bahas di pertemuan berikutnya insyaallah. Mohon terus ikuti pelajaran kita, semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan kepada kita semua. Amin. Kita kembalikan ke Al-Akh Abdul Ghaffar. Baik Ustaz. Pertanyaan dari pesan singkat berikut datang dari seorang penanya, Ustaz, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pada latihan ketiga soal nomor 1 Ustaz, tersebut di dalamnya kata kullu yaum. Ya. Kulla yaum. Kulla yaum. Nah. Pertanyaan adalah mengapa setelah kata kulla, kata yaum tersebut adalah majrur Ustaz? Karena kondisinya sebagai mudhafun ilaih. Kulla yaumin di situ. Ini isim dengan isim yang digabung menjadi satu. Dan ini adalah al-idhafah. Kulla mudhaf yaumin majrur karena sebagai mudhafun ilaih. Naam. Baik. Barakallahu fiik. Dan berikutnya pertanyaan dari pesan singkat. Kita bacakan pula. Nah, mungkin terkait dari pelajaran secara umum, yaitu Ustaz ingin bertanya, ana baru saja mengikuti acara ini dan sangat tertarik untuk mengikutinya. Kapan dimulai dari awal kembali Ustaz? Dan waktunya tiap hari apa atau jam berapa? Syukran dari Purworejo, Jawa Tengah. Ya, alhamdulillah. Siapa tadi? Abu Fadil, insyaallah kita akan mulai kembali pelajaran ini dari awal setelah kita menyelesaikan sampai pelajaran 31. Karena pelajaran terakhir di jilid yang kedua ini adalah pelajaran 31, sehingga nanti masih ada satu pelajaran lagi. Ya, mudah-mudahan kurang lebih 2 sampai 3 pekan sampai 1 bulan berikutnya insyaallah kita akan masuk kembali ke jilid 1. Dan harapannya seperti antum dan yang lainnya yang baru saja belajar, seperti tadi Bu Rizka dan yang lainnya, mohon nanti ikut dari awal kembali. Mohon ikut dari awal kembali. Antum-antum yang baru saja mendapati pelajaran ini dan mengikutinya dari tengah, saya yakin ini akan menyulitkan bagi antum. Apalagi ini bukan dari tengah, dari penghujung. Dan insyaallah kita akan ulang kembali jilid yang pertama insyaallah. Dan semoga Allah berikan kemudahan bagi kita semua. Amin. Namsat barakallahu fik. Dan pendengar maupun pemirsa insyaallah taala, Anda dapat mengikuti dan menyimak program bimbingan bahasa Arab ini setelah menuntaskan jilid kedua ini. Kita akan belajar untuk pelajaran dari awal kembali insyaallah taala. Dan mungkin itu Ustaz, beberapa pertanyaan dari pesan singkat ya. Kita akhiri saja. Dan tetap Kamis malam Jumat insyaallah. Begitu insyaallah. Insyaallah. Baik. Betul Ustaz, insyaallah. Baik, dari ana cukup sekian. Semoga apa yang telah kita bahas ini terus bisa kita murojaah. Nah, ingat bahwa sering kita ulang berkali-kali bahwa murojaah adalah hal yang penting dalam belajar bahasa Arab ini. Kalau kita tidak mengulang pelajaran, maka yang sebelumnya akan gampang kita lupakan, sehingga nanti akan menyulitkan untuk memahami pelajaran setelahnya. Sering saya sebutkan bahwa pelajaran bahasa Arab itu seperti kita naik ke anak tangga. Naik sebuah tangga, dari anak tangga yang pertama naik ke anak tangga yang kedua, ketiga, dan begitu seterusnya. Nah, kalau kita tidak memahami pembahasan sebelumnya lalu masuk pembahasan berikutnya, kalau kita tidak memahaminya, maka ini akan menghambat. Nah, atau kita lupakan misalnya karena kita kurang murajaah. Jadi mohon nanti bagi ikhwah lafaz sekalian, nanti insya Allah akan kita ingatkan lagi hal-hal yang penting perhatikan dalam belajar bahasa Arab, diantaranya adalah pentingnya murajaah. Demikian, dan semoga Allah Subhanahu wa taala terus memberikan kepada kita semua hidayah, dan kita terus istiqamah di atas hidayah dan mematikan kita di atas hidayah. Subhanallahi hamdik, shallallahu la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.